Rindu. Rindu kali sinten, Mak. Ini ada permintaan ini ya. Ya. Badhe nyuwun lagu, Mas. Alun-alun Nganjuk, dua keramat, tiga gelisah, gelisah. Kemudian yang keempat gedung tua. Ini toh, Mas. Ya, monggo. Tumari. Selamat. Nggih. Sampai tujuan. Makasih semuanya. I love you full. Apa dulu? Nggak usah mikir sih. Ijin dara ake. Halo dara. Alah, bagi kok turah menau mas bagi. Thank you. Thank you.